إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي الله رحمكم الله. Masih kita lanjutkan dalam hadis Abi Ruqayyah Tamim Ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang kita atau kepada kita tentang ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat lil ghair. Agama adalah nasihat karena dalam Islam dianjurkan untuk kita memberikan kebaikan kepada yang lainnya, kemanfaatan kepada yang lainnya. Dan telah kita masuki poin yang kedua, yang kata Rasul SAW bahwasanya agama nasihat li kitabihi, untuk kitab Allah Azza wa Jalla. Untuk kitab Allah Azza wa Jalla. Tapi apa seyogianya yang harus kita lakukan dalam menghadapi Al-Quran, kitab Allah, dan kitab-kitab yang lainnya yang datang dari sisi Allah? Kebaikan apa yang kita lakukan dalam kita menyongsong kitab Allah, kitab Allah, baik itu Al-Quran atau kitab-kitab yang lainnya? Maka sebagai bentuk nasihat terhadap kitab Allah, perbuatan baik terhadap kitab Allah, Al-Quran dan yang lainnya, telah kita sebutkan di antaranya dua makna. Apa yang pertama? Makna yang pertama, bitasdiqi akhbarihi, dengan membenarkan berita-berita yang terkandung dalam kitab Allah, kitab-kitab Allah. Yang di sana ada dua rincian. Apa rincian yang pertama? Sebagai bentuk membenarkan berita-berita yang terkandung dalam kitab Allah. Yang pertama, fabinis batil Quran, fadzahir, wadih menjadi. Ini sebabkan Al-Quran jelas. Al-Quran harus kita benarkan seluruh berita yang ada padanya. Terlebih dalam berita-berita gaib yang tentunya hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Maka dalam Al-Quran tidak ada keraguan, kebimbangan sedikit pun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran. Tetapi binisbati al-kutub al-sabiqah, dinisbatkan kepada kitab-kitab yang terdahulu, berita-berita yang ada kitab, pada kitab-kitab terdahulu, fihi nazar, maka harus dilihat. Harus dilihat. Ma saha minha fayajibu alaina tasdiquhu, apa yang sahih dan benar yang termuat dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, baik itu Injil ataupun Taurat ataupun Zabur ataupun Suhuf, yang benar periwayatannya dan belum ada perubahan pergantian dari umatnya, maka kita benarkan. Dan sebagai akidah yang benar dalam menghukuminya. Tetapi berita-berita yang tidak benar yang termuat dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka tugas kita pun tidak membenarkannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, sebagai bentuk sikap yang baik terhadap kitab Allah, apa yang kedua? Dengar. Tayyib, ad-difa' anhu, membela dari kitab Allah. Yang membela dari kitab Allah. Tayyib, membela Al-Quran yang telah Allah SWT jelaskan keutuhannya dan kemurniannya. Innana nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkannya dan Allah yang akan menjaganya. Maka kita sebagai hamba Allah, kaum muslimin, bertugas untuk menjaganya dari perubahan-perubahan yang tidak sedikit dari kalangan manusia, baik itu dari dalam, dari kalangan umat Islam itu sendiri, ataupun dari luar, dari orang-orang kafir yang berupaya untuk merubah isi kandungan Al-Quran, baik itu perubahan makna ataupun lafaz yang telah kita lalui, tahrif al-makna ataupun tahrif al-lafzi, ini perubahan dari makna-makna yang benar kepada makna yang salah, yang keliru, dan perubahan lafaz yang sebenarnya hal itu tidak ada dalam lafaznya, kemudian ditambahkan atau dikurangi. Maka masya Allah, datang dalam hadis yang dipresisikan oleh para ulama, Allah SWT mengutus hamba-hambanya, ya, minar rasikhin, dari orang-orang yang dalam atau mendalam ilmunya, di antaranya tahrif al-ghalin, ya, untuk membantah orang-orang yang melampaui batasan dalam merubah isi kandungan Al-Quran secara makna dan lafaz. Kemudian makna yang ketiga, agama adalah nasihat bagi kita Allah, sikap yang baik dan selayaknya untuk kita lakukan terhadap kitab Allah, kitab Al-Quran. Ayyan syural insanu ma'nahu bainal muslimin, hendaklah seseorang menyebarkan makna kandungan Al-Quran di tengah-tengah kaum muslimin. Hendaklah masing-masing kita memiliki semangat, keinginan, kemauan untuk menyebarkan makna-makna Al-Quran, yaitu tafsirnya, yang menyebarkan tafsir kandungan Al-Quran di tengah-tengah kaum muslimin, agar kaum muslimin tahu tentunya dengan isi kandungan Al-Quran. Tidak hanya mereka baca atau mereka cium, tapi tidak tahu apa isinya, sehingga tidak bisa mengamalkan apa yang ada pada dalamnya. Tetapi ketika kaum muslimin mereka membacanya, memahami isi kandungannya, maka mereka akan mampu mengamalkan biiznillah apa yang terkandung dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tidak sebatas untuk dibaca, tetapi di sana ada tugas mulia yang lebih tinggi di atas membacanya, yaitu memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Sehingga Allah SWT firmankan, afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha, tidaklah mereka mentadabburi Al-Quran atau hati mereka dikunci, atau hati mereka dikunci. Ya, sehingga kita dapati ada di antara kaum muslimin yang mereka gemar menyelesaikan, menghatamkan Al-Quran, tetapi akhlak perbuatannya, pengamalannya menyisihi apa yang ada pada Al-Quran. Kenapa hal itu terjadi? Karena di antaranya tidak memahami makna atau tafsir dari Al-Quran. Ya, sehingga kita harus memiliki semangat agar kaum muslimin mengerti dan faham apa yang mereka baca. Dan tentunya kata Syekh, al-makna sahih al-muwafiq li-zahirihi, seseorang yang dituntut untuk memiliki kesemangatan dan kemauan untuk menyebarkan tafsir Al-Quran, yang mana tafsir di sini adalah tafsir yang benar, yang sahih, yang sesuai dengan zahir Al-Quran tadi, tidak terjatuh ke dalam tahrif, perubahan makna, tetapi sebagai tafsir-tafsir, penjelasan-penjelasan makna-makna Al-Quran yang terpercaya, yang itu masya Allah sudah turun menurun, ya, tafsir At-Tabari, ya, sebagai tafsir yang terpercaya dalam menerangkan tafsir Al-Quran, Mujarir At-Tabari sebagai rujukan utama yang para ulama setelahnya merujuk kepada tafsir beliau, atau tafsir Ibnu Katsir yang masyhur pula, atau diringkas oleh Muhammad Syakir sebagai umdatul tafsir, ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir Kalimur Rahman karya As-Sa'di rahimahullahu taala, atau tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, atau tafsir Al-Jalalain, ya, karya dua imam yang mulia, Imam Syatibi dan yang lainnya. Tayyib Suyuti disebut tafsir Jalalain karena dikarang atau dipadukkan dari dua imam yang mulia. Tayyib. Ataupun tafsir Syekh Al-Utsaimin meskipun tidak sempurna, ya. Dan banyak dari sekian tafsir yang terpercaya, ya, sehingga hindari dari tafsir-tafsir yang diingatkan oleh para ulama karena di dalamnya terkandung makna-makna yang diselewengkan. Tayyib. Seperti banyak yang dinasihatkan oleh para ulama tafsir karya Rashid Ridha Al-Mannar, tafsir Al-Mannar itu yang diingat oleh para ulama karena di dalamnya banyak penyelisihan makna, atau tafsir Al-Tha'labi dan yang lainnya. Tayyib. Dari tafsir-tafsir yang diperingatkan karena di dalamnya terkandung tafsir yang keliru, dan termasuk tafsir yang bagus pula untuk dipelajari oleh kaum muslimin Zadul Masir karya Imam Ibnu Jauzi. Ataupun ada di sana tentang mulakhas tafsir dan yang lainnya. Maka seyogianya kita untuk bersemangat menyebarkannya, ya, ataupun mengajarkannya kepada kaum muslimin sebagai bentuk agama nasihat bagi kitab Allah, dengan kita memberikan yang terbaik untuk kitab Allah, yaitu agar supaya manusia faham terhadap maknanya. Sehingga kata Syekh, فَإِذَا جَلَسَ مَدِّسًا فَإِنَّ مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّصِيحَةِ لِكِتَابِ اللَّهِ أَيَأْتِيَ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُبَيِّنُهَا لِلنَّاسِ وَيُوَضِّحُ مَعْنَاهَا وَلَا سِيَّمَا الْآيَاتُ الَّتِي تَكْثُرُ قِرَاءَتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُ الْفَاتِحَةِ. Kata Syekh, jikalau seseorang duduk di suatu majlis, di suatu perkumpulan manusia, ya, maka termasuk kebaikan dan nasihat terhadap kitab Allah, yaitu dengan dia membacakan kepada manusia yang berkumpul di situ, ya, ayat-ayat dari Al-Quran. Maukah saya bacakan untuk kalian ayat dari Al-Quran, dan saya jelaskan kepada kalian maknanya, ya. Itu sebagai bentuk apa? Kebaikan dan nasihat. Jadi kita duduk dengan manusia, menyampaikan, membacakan ayat-ayat. Dan itu tentunya tidak harus formal, ya. Harus orang-orang, ya, fokus. Ini dalam ngobrol kita sampaikan, ya akhi, atau ya saudaraku, saya ada firman Allah SWT yang bunyinya seperti ini, ya, kemudian antum baca dan makna tafsirnya seperti ini. Baik. Maka itu termasuk kebaikan dan nasihat terhadap kitab Allah yang menjelaskan maknanya. Terlebih kata Syekh, ayat-ayat yang sering dibaca oleh kalangan kaum muslimin seperti Al-Fatihah. Betapa banyak dari kaum muslimin yang mereka tidak memahami makna tafsir dari Al-Fatihah, sehingga apa, perbuatannya bertolak belakang. Iya, seperti yang sering kita lakukan, ya. Mereka membaca dalam sehari semalamnya minimal 17 kali Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minimal itu 17 kali, ya. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tapi perbuatannya terkadang menyelisihi ayat ini karena tidak tahu maknanya, tafsirnya, ya, sehingga mereka beribadah kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Itu tatkala tidak memahami maknanya. Tapi ketika aku baca kepada mereka, ya karena Abu Tuwa, ya karena Sta'in, maknanya seperti ini, kita harus begini, Rasul mencontohkan seperti ini, sehingga manusia faham. Ini ayat-ayat yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Sehingga di sini apa, menuntut kita pun membekali diri dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Baik, alhamdulillah kita ada pelajaran tafsir juz amma. Kenapa? Karena yang sering dibaca, baik, ya, oleh manusia, sehingga kuasai nanti tafsir juz Allah. Ketika antum duduk dengan manusia, ya, atau duduk dengan saudara-saudara, antum sampaikan satu ayat, dua ayat, ya, dari mulai yang termudah tadi Al-Fatihah kepada mereka, masya Allah, sebagai ilmu, dan semoga mereka faham serta amalannya mengalir kepada antum. Baik, ketika mereka memahaminya dan mengamalkannya, atau bahkan mereka menyampaikan lagi kepada orang lain. Terlebih Al-Fatihah ini sebagai rukun dalam sholat, ya, sehingga harus benar-benar kita kuasai dari segi pembacaannya, terlebih dari segi makna tafsirnya. Kemudian yang keempat, sebagai bentuk agama nasihat bagi kitab Allah, an tu'mina bi anna Allah ta'ala takallama bi hadzal qur'ani haqiqatan. Itu kita mengimani bahwasanya Allah SWT berbicara dengan Al-Qur'an ini dengan pembicaraan yang sebenarnya. Sebagai bentuk agama nasihat bagi kita Allah, sikap yang baik, perilaku yang baik terhadap kita Allah, yaitu dengan kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, Allah yang mengucapkannya dengan secara hakikat, dengan sebenarnya, bukan kalam nafsi, bukan ucapan jiwa Allah, ya, bukan gerentes hati. Allah SWT menginginkan sesuatu, kata mereka apa? Ditakbirkan oleh Jibril, ya, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Tidak. Tapi Al-Qur'an Allahul ladzi takallama bihi wa ballaghahu ila Jibril thumma balaghahu ila nabiyyina Muhammadin alaihi wasallam wa ila ummatihi. Al-Qur'an adalah Allah yang berbicara langsung kepada Jibril, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, kemudian kepada umatnya. Baik. Ya, sehingga mereka-mereka dari sempalan kaum muslimin sendiri yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam nafsi, ucapan jiwa Allah SWT, lintasan hati, ya. Kalau kita ini apa? Apa yang terucap dalam hati apa namanya? Apa? Sudah nama gerantas hati. Bahasa Indonesia apa? Ya, suka ada yang tiba-tiba terlalu terpindah dalam hati kita berbicara. Antum sekarang berbicara dalam hati enggak? Coba. Bicara enggak? Asam suri. Enggak bicara, diam aja hatinya. Ngomong enggak? Orang kali dalam hati ngomong, ini saya besok mau kemana ya? Ya? Oh, jawab. Batin. Batin. Berarti itu maksudnya mengucap di hati. Baik. Orang Indonesia? Baik. Ucapan hati. Ya. Sesuatu yang terlintas, terucap dalam hati. Belum diucapkan secara lisan. Itu kata mereka sore itu. Al-Quran adalah ucapan hati Allah yang disampaikan oleh Jibril. Maka ini kelancangan. Ya. Kenapa? Karena kelancangan ini langsung ataupun tidak langsung mereka menuduh Allah SWT apa? Bisu. Ya. Langsung atau tidak langsung ketika mereka mengatakan Al-Quran adalah kalam nafsi, ucapan jiwa Allah SWT yang disampaikan oleh Jibril, maka mereka telah menuduh Allah SWT bisu. Baik. Mau diakui ataupun tidak, itu konsekuensinya. Karena Allah SWT Maha berbicara, bahkan bukan dalam Al-Quran saja, dengan Nabi sebelumnya pun berbicara, seperti dengan Nabi siapa? Nabi Musa, ya. Sehingga Nabi Musa disebut apa? Disebut apa Nabi Musa? Nabi Musa disebut apa? Gelarnya Nabi apa? Sering kan sampaikan? Saya ingat. Gelar atau julukan keistimewaan terhadap Nabi Musa. Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Jadi sekian para nabi yang diajak langsung berbicara oleh Allah SWT, di antaranya Nabi Musa. Ya. Sehingga disebut wa kallamallahu Musa taklima. Ini wa kallamallahu Musa taklima. Maksudnya bisa Allah SWT firmankan, Allah SWT mengajak bicara dengan pembicaraan yang hakikatnya kepada Nabi Musa. Sehingga disebut kalimullah. Dan sedikit dari para nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Sebagainya apa? Min warai hijab, dari belakang hijab. Sebagainya apa? Min wahyi, dari wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Tapi masya Allah, Nabi Musa ya, di masa hidupnya langsung berinteraksi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Baik. Demikian pula Nabi kita pun, tetapi yang ma'ruf digelari kalimullah Nabi Musa. Baik. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, tidak bisu. Ya. Maha mampu untuk berbicara dengan Al-Qur'an. Dan dalilnya sangat banyak. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Jadi kalau ada salah seorang dari kalangan kaum musyrikin yang minta pertolongan pada engkau, maka lindungilah sampai mereka mendengar apa? Kalam Allah. Yang sudah kita sampaikan apa? Di sisi lain mereka mengatakan Al-Quran adalah kalam nafsi, ucapan hati Allah. Tetapi di sisi lain mereka mengatakan apa? Kita buka pengajian kita dengan kalam Allah yang akan dibacakan oleh qori ini. Mereka sendiri mengatakan apa? Kalam Allah, ucapan Allah. Tetapi di dalam fokus membahas akidah tentang Al-Quran, mereka terjatuh dalam akidah tadi. Ya, akidah yang mengatakan maksudnya Al-Quran adalah kalam nafsi. Dan akidah ini muncul dari seorang Nasrani, ya, Al-Ahwal. Seorang Nasrani, dan ini ma'ruf dalam kitab-kitab bahasa, ya, untuk menyeret pemahaman kaum muslimin tentang Al-Quran dengan mengatakan kalam nafsi. Maka harus kita yakini Al-Quran adalah kalam Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga dalam doa pun kita berdoa kepada Allah, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah, dengan kalimat Allah, dengan ucapan-ucapan Allah SWT. Karena Allah SWT berucap dengan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Dan kita pun berlindung dengannya. Dan Al-Quran perlu kita yakini al-harfu wal-ma'na. Huruf dan maknanya adalah dari Allah SWT. Kendati pun ditulis oleh kita, iya, tetapi itu semua asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Karena sempat terjadi di zaman Imam Ahmad yang untuk mengetahui tentang fitnah khalqul Quran. Dari dulu ada akidah yang menganggap, dari kaum muslimin sendiri ini, dari tangan kaum muslimin sendiri, yang beranggapan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran makhluk seperti kita, makhluk. Padahal yang harus kita yakini tadi apa? Al-Quran kalam Allah, ucapan Allah. Ya, ucapan Allah, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Karena sesuatu yang ada pada Allah SWT itu ucapannya. Ya, bukan makhluk. Dan ini diterapkan dahulu di masa Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dipaksa, Ya, karena ketika itu penguasa Khalifah Ma'mun dikuasai ya, MUI-nya dulu, MUI Khalifah Ma'mun Nisar al-Murisi ya, seorang Jahmi dan memiliki pemahaman sesat yang lainnya yang memahami Al-Quran adalah makhluk. Sehingga karena MUI-nya ini, si Raja Khalifah Katut ikut memahami bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, dan itu diterapkan ke rakyatnya. Rakyat dipaksa untuk untuk berakidah meyakini bahwasanya Al-Quran makhluk. Ya, jadi bukan fitnah yang ringan. Penguasa ini yang mengharuskan meyakini Al-Quran makhluk. Itu fitnahnya dahulu. Ya, fitnahnya bukan fitnah sekarang, mengharuskan BPJS pokoknya. Atau mengharuskan yang lainnya. Ini mengharuskan apa? Untuk meyakini Al-Quran makhluk. Lebih berat. Tanya. Sehingga apa? Imam Ahmad didatangi oleh Ali Ibn al-Madini ya, untuk apa istilahnya? Pura-pura ikut ya. Kenapa? Karena masyhur dari mauqif sikap Imam Ahmad tetap tegas untuk mengatakan Al-Quran kalamullah ya, Al-Quran kalamullah. Sehingga sempat ketika itu terucap dari al-imam Ali Ibn al-Madini ya, imam hadith di zaman Imam Ahmad dan ma'ruf ya, ucapan yang seolah-olah beliau mengikuti ucapan penguasanya, meskipun tentunya tidak, cuman ini dari segi ucapan seperti meleok, artinya untuk menyelamatkan diri saja ya. Kendati pun beliau mengucapkan seperti itu dan hatinya tidak meyakini makhluk, tetap Imam Ahmad memboikot al-Imam Ali Ibn al-Madini. Beliau enggak suka pura-pura. Tuh, al-Imam Ahmad ini tegas ya, Al-Quran kalamullah. Walaupun yang lainnya dari para ulama sampai ada yang menipu dengan jarinya ya, ya. Ditipu maksudnya Al-Quran kalamullah ya, Al-Quran makhluk, maksudnya menunjukkan ke jari-jarinya ini sambil mempraktekkan jarinya. Dia enggak memaksudkan Al-Quran makhluk, tapi ini jarinya. Baik. Karena ingin selamat ya, untuk ketahui bagaimana Imam Ahmad dicambuk di penjara karena sikapnya tegas, siap beliau untuk mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah dengan hukuman-hukuman yang ada di masanya ketika itu, sampai Allah tolong ya, ya Allah tolong dengan mengirimkan Abdul Aziz Al-Kinani untuk berdebat dengan Bishr al-Murisi di hadapan raja langsung tentang Al-Quran kalamullah. Sampai akhirnya Bishr al-Murisi mati kutu, tidak mampu untuk membantah dalil-dalil argumen-argumen yang datang kepada Abdul Aziz al-Kinani tentang Al-Quran adalah kalamullah. Sampai akhirnya raja tersebut memutuskan yang benar Al-Quran kalamullah. Jadi wasitnya langsung makmunnya, sehingga Imam Ahmad dibebaskan, dimuliakan kembali karena benar akidahnya ya, Al-Quran kalamullah ya, huruf dan makna. Meskipun kita umpama yang menuliskan dalam kertas atau kita yang menafsirkan, tapi itu semua hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran terdiri dari huruf wal makna. Ya, Al-Quran dari huruf dan makna. Bukan hanya maknanya saja, bukan hanya suaranya saja, tetapi terdiri dari huruf-hurufnya, dan itu pun semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai memahami Al-Quran hanya maknanya saja, hanya suaranya saja tanpa ada hurufnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun yang menyampaikannya. Dan ingat dalam hal ini yang diingatkan oleh para ulama, yang ada di kita terjemahan-terjemahan Al-Quran itu bukan makna yang dimaukan di sini, bukan makna yang berarti tafsir, itu hanya terjemah pendekatan. Ya, terjemahan-terjemahan yang ada itu hanya terjemahan pendekatan, bukan tafsir. Tapi yang diinginkan oleh para ulama ketika membicarakan tentang makna Al-Quran, maknanya bukan terjemah tetapi tafsir. Baik. Ya, adapun terjemah yang ada seperti ayat ke bahasa Indonesia kan, atau bahasa Sunda kan, atau bahasa Jawa kan, itu hanya pendekatan. Dan itu pun kata para ulama, yang menerjemahkan pun memiliki syarat yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama, salamatul akidah. Sifat terjemah Al-Quran itu harus memiliki keselamatan akidah. Karena kenapa? Karena tadi, supaya selamat dari tahrif, baik itu lafzi ataupun makna, supaya dia tidak mengotak-atik makna, menyelewengkan makna. Sehingga si penerjemah harus memiliki syarat yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab usul tafsir, yaitu salamatul akidah, selamat akidahnya. Yang kedua, alimun bil lughah al-arabiyyah, orang yang pandai tentang bahasa Arab. Taib. Pandai tentang bahasa Arab. Ini dua kriteria yang sangat penting yang harus dimiliki oleh penerjemah Al-Quran. Akidahnya selamat, bagus, bukan di atas Asy'ariyah ataupun Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Dan juga dia seorang pandai dalam bahasa Arab. Taib. Dan yang ketiga, ya, pandai yaitu fil asbabin nuzul, sebab turunnya ayat, supaya tidak bertolak belakang dalam menafsirkan atau menerjemahkan Al-Quran. Jadi masya Allah, kemarin hasungan dari Syekh Muhammad bin Ghalib hafizallahu ta'ala, untuk kita terlebih khusus para asatidzah memiliki kesemangatan untuk menerjemahkan Al-Quran, karena betapa banyak dari kita terjemah-terjemah Al-Quran yang datang dari orang-orang yang disangsikan. Sehingga beliau menghasung untuk para asatidzah memiliki keseriusan, ya, untuk kita memiliki terjemah yang terpercaya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi.